dalam hatimu. Jangan hanya diam seribu bahasa bila memang ada problem. Mengapa tiada lagi ku lihat senyum di pipimu bila kau begini? Cobalah bayangkan, tentu saja seperti semestinya saya. Sebab raga kita sempurna, mengapa enggan bicara walau sepatah kata. Jangan pernah bawa api dan membara.